Bagaimana ku bisa berpaling darimu? Sekian lama ku mencari separuh jiwaku. Ku mau menunggu, tak pernah berhenti, sampai suatu saat nanti kau kan menyadari. Ku ingin kau tahu takkan ada habisnya. Ku masih miliki cinta melebihi yang kau kira. Hanyalah senyummu yang menghapus rinduku. Telah lama tak ku jumpa, menghilang dariku. Akan ku lakukan asal kau kembali. Ku tak sanggup sendiri lebih lama lagi. Ku ingin kau tahu takkan ada habisnya. Ku masih miliki cinta melebihi yang kau kira. Ku ingin kau tahu kau tetap di hatiku. Ada yang harus kau mengerti. Kau takkan ada gantinya. Yang aku inginkan hanyalah dirimu bersamaku selamanya. Yeah, yeah, yeah. Bantu aku pergi dari sepi yang ku rasa menyakitkan. Masih miliki cinta melebihi yang kau kira. Ku ingin kau tahu kau tetap di hatiku. Ada yang harus kau mengerti. Kau takkan ada